hasrat hatiku menghamba, ku pasrah segalanya untukmu semua. Tuhan ciptakan diriku di dalam suratan serta hati ini sepenuhnya sepenuhnya pengabdian.